saat kau berlari. Pekerjaannya dan tak pernah sampai. Ya sudah selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay.